بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, di mana kita masih dalam pembahasan mengenai bab As-Sidq, bab tentang kejujuran. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca dan membahas tentang hadis yang keempat, hadis yang berhubungan dengan amalan jihad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man sa'alallahu ta'ala syahadah bi sidqin ballaghahu Allahu manazilasy syuhada wa in mata 'ala firasyhi." Barang siapa yang kemudian meminta kepada Allah untuk mendapatkan asy-syahadah, yaitu mati syahid dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia kepada posisinya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, walaupun dia meninggalnya sebagaimana manusia kebanyakan, yaitu meninggal di atas pembaringannya, meninggal karena sakit, meninggal karena yaitu tua. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan disampaikan kepada posisinya para syuhada yang sudah kita sebutkan. Posisi para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, yang maknanya bahwasanya mereka tidaklah mati, ya, diangkat menuju Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan tidak khawatir dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang kelima dalam bab ini, masih tentang perkara jihad. Ini menunjukkan yaitu betapa pentingnya sebetulnya amalan jihad ini dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Yaitu perkara yang terpenting dari agama ini adalah Islam, rukun-rukun Islam, lima rukun yang sudah kita ketahui bersama: syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Wa umuduhu shalah, dan tiangnya yang menjadikan Islam itu tegak adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan kemudian puncak daripada punuknya yaitu jihad fi sabilillah, yaitu amalan yang menjadikan Islam yang tinggi jaya, al-jihad fi sabilillah. Hanya saja kemudian sebagaimana yang telah kita sampaikan pula, kita belum diberikan kesempatan untuk mendapatkan amalan jihad tersebut. Lebih-lebih lagi kehidupan yang kita hadapi sekarang ini adalah kehidupan yang menjadikan kita yaitu lupa bahwa sebetulnya di situ ada amalan jihad yang bisa kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan sewaktu-waktu kita mendapati hal tersebut. Maka hendaknya kita jangan lupa ada satu amalan yang tinggi dalam Islam ini yang kita belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatinya, untuk kemudian mengamalkannya, yaitu jihad fi sabilillah. Ini tidak terlepas dari Islam. Dan kemudian ditambah lagi di sana ada pihak-pihak yang menjadikan amalan jihad ini ya seakan-akan amalan yang yaitu tidak manusiawi, mencoreng nama jihad tersebut dengan perbuatan mereka. Seakan-akan amalan jihad itu amalan yang yaitu tidak berperi kemanusiaan, tidak ada kaidahnya, sampangan, ngawur. Itu yang kemudian menjadikan kaum muslimin sendiri fobi, takut ketika mendengarkan jihad. Jihad, bayangannya yang mereka lakukan, padahal apa yang mereka lakukan adalah jihad yang tidak syar'i, yang serampangan, tidak sesuai dengan syariat Islam sama sekali. Kita berikan satu contoh saja, yang dinamakan ISIS. Di dalam Islam dilarang untuk kemudian membunuh seseorang atau membunuh bahkan hewan dengan cara membakarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'adzibu binnar illa rabbun nar." Tidak kemudian mengazab dengan api kecuali pemiliknya api, Rabbnya api, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nar, neraka. Api yang menyala-nyala, neraka jahanam. Mereka sebagaimana yang kita tahu, ketika ada yang tertangkap dari prajuritnya musuh, ketika itu seorang pilot dari negeri Yordania kalau tidak salah, tertangkap. Kemudian apa yang dilakukan? Dibakar. Dibakar. Itu satu contoh saja. Banyak contoh yang lainnya yang kemudian menunjukkan bahwasanya mereka tidak mengerti tentang Islam, tidak mengerti tentang jihad sama sekali. Maka umat Islam harus tahu bahwasanya bukan seperti itu gambaran jihad. Jihadnya amalan yang mulia, yang apabila dilakukan sesuai dengan syariat, maka akan muncul dan nampak kemanfaatannya bagi kaum muslimin. Jayanya Islam, yaitu disegani oleh orang-orang kafir, mulia di muka bumi ini. Bukan seperti yang terjadi sekarang ini dari orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka melaksanakan al-jihad fi sabilillah. Kita baca hadis tersebut. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-Khamis, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. Seorang nabi dari kalangan para nabi-nabi yang ada berperang di sisi fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawatullahi wasalamuhu alaihim, semoga salawat dan salam terlimpah atas mereka semua para nabi. Berarti apa ini? Ternyata amalan jihad ini sudah ada pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi yang terdahulu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang nabi-nabi atau seorang nabi dari kalangan nabi-nabi yang terdahulu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memelangi orang-orang kafir. Faqala liqaumihi, maka nabi tersebut bersabda kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha. Jangan mengikuti aku, artinya jangan mengikuti perang bersamaku seseorang yang baru saja yaitu menikah, dia ingin kemudian ya bani biha, yaitu apa, menjalin hubungan dengan sang perempuan tadi, belum menjalin hubungan dengan perempuan tadi, dia ingin menjalin hubungan tadi dan belum sempat. Tapi kemudian sudah ada yaitu panggilan untuk berperang, panggilan untuk jihad. Jangan mengikuti aku. Itu satu. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha. Dan juga jangan mengikuti aku seorang yang sedang membangun rumah dan belum menaikkan atapnya. Sedang membangun rumah, belum sempurna, atapnya belum jadi. Itu diperintahkan supaya jangan mengikuti nabi tersebut. Ini bukan menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bukan menceritakan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi pada zaman yang terdahulu. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Dan jangan pula mengikuti aku seorang yang baru membeli seekor kambing atau kemudian unta yang masih hamil. Kambing yang sedang hamil atau unta yang masih hamil, dan dia menunggu keluarnya anak tersebut. Ini pihak-pihak yang kemudian dilarang oleh Nabi tadi untuk kemudian berperang bersama beliau alaihi salatu wassalam. Yang perlu untuk dijadikan catatan ini adalah menceritakan tentang Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kemudian pada syariat Islam bisa meninggalkan jihad ketika ada panggilan jihad dengan alasan alasan ini? Wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Harus dikaji lebih mendalam apakah kemudian ini menjadi dalil bahwasanya orang yang mengalami keadaan-keadaan ini bisa meninggalkan al-jihad fi sabilillah. Tapi yang bisa diambil pelajaran di sini bahwasanya al-jihad itu adalah suatu amalan yang seharusnya seseorang itu memang betul-betul berkonsentrasi padanya, mengerahkan pikiran, tenaga, semua apa yang dia miliki, harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang disebutkan di sini pikirannya masih terikat dengan hal-hal tertentu yang seharusnya dia ingin lakukan, namun dia belum bisa melakukannya. Ya. Maka di sini Nabi tadi mengatakan kepada mereka, jangan ikuti saya, ya. Karena kalian belum bisa berkonsentrasi. Jihad ini perlu untuk kemudian seorang benar-benar mengerahkan pikirannya, tenaganya, hartanya, seluruh apa yang dia miliki, dengan betul-betul yaitu memiliki konsentrasi dan memiliki perhatian terhadap amalan ini. Tidak bisa setengah-setengah amalan jihad ini. Maka sang Nabi tadi memberikan keringanan kalau orang-orang ini jangan mengikuti aku. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah faragh, yaitu kosong, sudah tidak ada pekerjaan, selesai dari pekerjaanmu, fansab, maka hendaknya engkau melakukan kegiatan, yaitu bergiat dalam beribadah. Kalau sudah selesai kegiatan-kegiatan duniawi, sudah tidak ada kemudian pikiran-pikiran yang menyangkut hal-hal yang akan dilakukan, maka bergiatlah untuk beribadah. Di situ juga ada diambil pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sudah mendekati waktunya ibadah, sudah ya, hendaknya kita benar-benar bersiap-siap, kosongkan pikiran kita dari pekerjaan-pekerjaan kita. Sudah mendekati misalnya waktu sholat, misalnya. Beberapa saat sebelum masuk waktu sholat, beberapa saat sebelum azan, seharusnya kita memang sudah meninggalkan pekerjaan kita, berwudu, atau mungkin sebelum azan tersebut berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Betul-betul pikiran kita itu memang sudah berkonsentrasi untuk apa? Untuk beribadah. Beda antara seseorang yang kemudian datang ke masjid, ya, ketika sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bersiap-siap, dengan orang yang sudah bersiap-siap sebelum azan. Sudah siap sebelum azan, ya. Bahkan dia mungkin sudah berzikir sebelumnya atau membaca Al-Quran sebelumnya. Ketika azan, tinggal dia melakukan sholat sunnah, mungkin melakukan sholat sunnah di rumah terlebih dahulu, kemudian berangkat ke masjid atau langsung berangkat ke masjid melakukan sholat sunnah di masjid. Beda kekhusyukannya. Beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika azan baru wudu, buru-buru dia. Buru-buru. Ya, maka itu juga menjadi suatu pelajaran bagi kita, kalau bisa kita ketika akan ada ibadah yang datang kepada kita, kita betul-betul bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita, mengosongkan pikiran kita, konsentrasi untuk beribadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-ahbatan." Ya, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Tidak ada salat bagi orang yang sudah dihadirkan makanan kepadanya. Datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Tapi apa? Istrinya datang menyuguhkan makanan yang dia sukai. Dia memang butuh. Dia pas lagi lapar. Berangkat sholat dalam keadaan perutnya mungkin yaitu keroncongan. Kalau bahasa kita itu apa? Berbunyi. Ya, karena laparnya. Butuh dia untuk apa namanya makan. Dan dia juga senang makanan yang dihadirkan. Kata Rasulullah, lah sholat. Tidak ada sholat. Uzur bagi dia. Tidak mengapa untuk misalnya dia katakanlah sampai ketinggalan jamaah. Tidak mengapa. Atau kemudian ketinggalan beberapa rakaat. Tidak mengapa. La sholata bihadrati ta'am. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan juga tidak ada sholat bagi orang yang kemudian menahan dua perkara khobas. Dua perkara khobas yaitu yang akan keluar dari kubur atau dari dubur. Itu ingin buang air kecil atau buang air besar, jangan ditunda. Walaupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, tunaikan dulu hajatnya. Ya. Itu adalah termasuk yaitu fiqih, pemahaman terhadap agama. Apabila yang seperti ini terjadi, ya, dahulukan perkara yang kemudian darurat dan kemudian sangat penting buat kita, yang kemudian ketika kita beribadah, kalau perkara tersebut belum dilakukan, terganggu ibadah kita. Ya. Bayangkan kalau kita sholat dalam keadaan perut lapar, dalam keadaan membayangkan di rumah ada makanan sudah tersaji, sudah tercium tadinya, ya. Dan juga bayangkan juga kalau bila sholat dalam keadaan menahan kencing misalnya, bagaimana sholat dalam menahan kencing betul-betul, yaitu apa? Menyibukkan, ya. Membaca Al-Quran tidak membaca Al-Fatihah tidak tahu apa yang dibaca, ya. Tidak tahu apa yang dibaca, yang dibaca imam apa juga tidak diperhatikan, ya. Tapi yang diperhatikan maksudnya kapan selesainya, ini saya mau ke belakang, ini saya mau ke WC, seperti itu. Begitu selesai dari sholatnya, bukan zikir, langsunglah lari ke WC. Baik, maka itu juga menunjukkan bahwasanya hendaknya ketika seorang ingin melakukan suatu ibadah, ibadah apapun itu, hendaknya betul-betul hatinya yaitu kosong. Artinya pikirannya kosong dari perkara-perkara yang menyibukkan dan betul-betul konsentrasi kepada ibadah yang akan dia lakukan. Nah, kemudian dilanjutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghaza, maka kemudian Nabi tersebut bertempur, fadana minal qaryati salatul asri au qariban min dzalika. Maka Nabi tersebut pun datang menuju kampung yang akan diperangi ini, kampungnya orang-orang kafir, negerinya orang-orang kafir yang akan diperangi, qariban atau ketika waktu sholat asr, atau qariban min dzalik atau mendekati waktu sholat asr. Faqala lisyamsi, maka Nabi tersebut berkata kepada matahari, berkata kepada matahari. Ya, enggak seperti kita, kalau kita berkata kepada matahari, ya matahari enggak bakal mendengarkan apa yang kita katakan. Ya. Bahkan kita mungkin dikatakan yaitu masih sehat apa? Tidak seperti itu. Ini Nabi. Nabi berkata kepada matahari, "Innaka ma'muratun wa ana ma'murun." Sesungguhnya engkau wahai matahari, engkau diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Artinya apa? Matahari itu diperintahkan untuk terus berputar oleh Allah Subhanahu wa taala, terbit dari barat, tenggelam dari timur, kemudian terbit lagi, tenggelam lagi. Itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah kauni. Perintah kauni itu apa? Perintah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian pasti akan terjadi. Adapun Nabi tadi, wa ana ma'murun, dan aku juga diperintahkan, itu dengan perintah yang syar'i. Aku diperintahkan untuk berjihad. Aku diperintahkan untuk berjihad. Engkau diperintahkan untuk kemudian nanti sebentar lagi tenggelam, ini sudah waktu asar, sorry. Nanti sebentar lagi yang bukan tenggelam. Dan aku pun sebenarnya diperintahkan untuk berjihad. Nah. Maksudnya Nabi tersebut apa? Maksudnya Nabi tersebut, yaitu Nabi tadi khawatir. Apabila memang sudah tenggelam matahari, datang waktu malam, sulit untuk memerangi kampung tadi. Ini sudah dekat. Ini sudah dekat. Ya. Tinggal diperangi saja. Ya. Nah, kalau nanti datang waktu malam, repot. Pada zaman dahulu, yaitu waktu malam ya waktu untuk betul-betul beristirahat, tidak ada penerangan. Sulit untuk berperang ketika zaman tersebut. Ya. Yang dibandingkan dengan zaman sekarang. Ini Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tadi pun berdoa kepada Allah, Allahumma ihbisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari tersebut bagi kami, ya. Supaya matahari di situ terus enggak kemudian terbenam. Terang dulu, jangan sampai datang malam. Doanya Nabi tadi. Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mukjizat seorang Nabi. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Maka yaitu matahari tersebut ditahan sampai Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan bagi Nabi tadi. Mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin melakukan sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukannya, apa saja itu. Kalau manusia diperintahkan untuk menahan matahari, walaupun seluruh manusia itu berkumpul, bagaimana caranya menahan matahari ini supaya hari ini aja gak tenggelam. Kita butuh matahari hari ini supaya gak tenggelam sekitar 1 jam saja atau 1 menit saja. Tidak bisa. Tapi ini seorang Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang kita butuhkan, kita meminta kepada zat yang mampu untuk memberikannya, zat yang mampu untuk melakukannya, sebesar apapun yang kita minta. Seperti itu. Jadi ya Pak, pelajarannya di sini, ya, ketika meminta kepada Allah, jangan ragu-ragu lah. Jangan ragu-ragu. Jangan kemudian nanti dikabulkan atau enggak ya. Apalagi pemikirannya, jangan-jangan nanti Allah tidak mampu untuk melakukannya. Ini adalah pemikiran yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu apapun yang kemudian kita minta. Mintalah perkara yang besar. Ya. Mintalah surga Firdaus. Ya. Mintalah jannah yang paling tinggi. Ya. Maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kepada kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu untuk memberikan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. Nah, maka mereka pun menang, Nabi dan para pengikutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa jama'al ghanaim." Maka Nabi tersebut pun mengumpulkan ghanimah atau rampasan perang. Setelah dia kalahkan, maka harta-harta mereka, orang-orang kafir tersebut berhak untuk kemudian diambil oleh orang-orang yang beriman. Dikumpulkan. Tapi beda antara Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syaratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dahulu, mereka mengumpulkan ghanim ini untuk apa? Bukan untuk mereka ambil, bukan untuk mereka manfaatkan, tapi dikumpulkan untuk nanti kemudian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api yang akan membakar semua harta tersebut. Tidak halal bagi mereka. Nah, itu adalah yaitu syariat khusus bagi Nabi kita, boleh untuk kemudian mengambil ghanimah tersebut. Harta rampasan perang. Qala faja'at ya'ni an-nar. Maka kemudian api pun datang. Litakulaha falam yat'amha. Untuk memakan harta tersebut, untuk membakar harta tersebut, maka kemudian api tersebut tidak membakarnya. Artinya apa? Turun tapi kemudian tidak mengenai harta tersebut yang harusnya turun dan langsung kemudian membakar harta rampasan perang tadi. Ini tidak. Ya. Tidak jadi turun kepada pada rampasan perang tersebut. Maka Nabi tersebut pun paham. Faqala inna fikum ghululan. Maka Nabi tadi pun mengatakan sesungguhnya pada kalian itu ada ghulul. Ghulul itu harta yang diambil dari ghanimah tadi kemudian disembunyikan untuk kepentingan pribadi. Jadi harta tersebut dikumpulkan, tapi ada di antara mereka yang kemudian ambillah sedikit, hartanya banyak ini, emas berlimpah, perhiasan dan juga kemudian harta-harta yang lainnya. Kalau diambil sedikit nggak ketahuan. Ya. Kalau diambil sedikit kita bakal yaitu mendapatkan harta yang besar, ya. Dan sebenarnya kaum muslimin tidak rugi. Tapi ternyata apa? Ternyata ini yang terjadi tadi. Nabi dari mengetahui ini, kenapa kok api tidak mau membakar harta tadi, ternyata Nabi tadi faham bahwasanya apa? Ada harta rampasan yang tidak kemudian dikumpulkan namun diambil oleh pribadi-pribadi tertentu. Nah, kalau dalam syariat Islam, hulul ini adalah harta yang diambil sebelum waktu pembagiannya. Jadi seharusnya dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibagi, ini bagianmu, ini bagianmu. Kalau dalam Islam, hulul tersebut adalah orang yang kemudian mengambil secara diam-diam untuk kepentingannya pribadi, tapi sebelum dibagi. Seharusnya apa? Setiap orang mendapatkan bagiannya ketika sudah dibagikan. Ini bagian fulan, ini bagian fulan, ini mengambil sendiri sebelum dibagikan oleh yaitu pemerintah atau dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pun terlarang. Maka ini terlarang. Qala fal yubayani min kulli qabilatin rajulun. Maka hendaknya setiap kabilah itu, setiap yaitu kabilah yang ada berbaiat kepadaku dengan mendatangkan seseorang kepadaku untuk berbaiat. Jadi hendaknya ada setiap dari setiap kabilah itu ada satu orang mewakili mereka untuk kemudian berbaiat kepadaku. Berbaiatnya dari sisi apa? Berbaiatnya dari sisi bahwasanya tidak ada ghulul, tidak ada harta rampasan perang yang kemudian mereka ambil di antara mereka. Qala fala thiqat yadu rajulin biyadihi. Ya, ini dicermati sekali. Bahwasanya ini cerita tentang Nabi. Dan banyak mukjizat yang terjadi di sini yang mungkin di luar akal pikiran kita. Namun jangan dianggap bahwa ini dongeng, cerita bohong, tidak. Ya. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ini yaqitu Qur'an wa mithluhu ma'ahu. Sungguh yang diberikan Al-Qur'an, Al-Qur'an wahyu, wa mithluhu ma'ahu. Dan yang semisal dengannya bersama Al-Qur'an tadi, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak mujizat-mujizat yang tadi sudah kita lewati, di tahannya matahari, kemudian tadi turunnya api untuk membakar harta rampasan perang. Jangan dianggap dongeng. Ini kebenaran datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi dari persaksian kita bahwa beliau adalah Rasulullah, kita membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian ini cerita pokoknya enggak mungkinnya dongeng ini. Enggak. Jangan seperti itu pemikiran kita, ya. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala datang dengan membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Benarkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu cerita tentang nabi yang sudah berlalu sebelum beliau? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana lagi? Apakah kemudian beliau mengarang-arang sendiri? Tidak. Dari Allah Subhanahu wa taala. Benarkan perkataan ini. Benarkan kabar ini. Di sini fala ziqat ya durujulin biyadihi. Ketika setiap kabilah sudah mendatangkan satu orang, disalami untuk berbaiat, tidak ada yaitu hulul pada kalian. Ya. Kemudian satu lagi, tidak ada gulul pada kalian. Nah, ini satu kabilah ternyata apa, ketika disalami untuk berbaiat, lengket tangannya, ya, tidak bisa lepas. Ya, kalau biasa kan salaman lepas, enggak lepas, tidak bisa lepas. Ya, mujizat Nabi tadi pula. Maka Nabi tadi berkata, faqala fikumul ghulub. Harta rampasan tadi yang dicuri ada pada kalian. Bukan pada orang itu, bukan pada orang yang menjadi perwakilan tadi, tapi ada pada kabilah tadi, kabilah fulan. Karena satu bangsa itu atau satu negara ada kabilah, ini ada kabilah. Kalau dalam negara kita ada suku lah ya, ada suku. Kalau dalam kalau dalam istilah yaitu bangsa Arab itu ada kabilah-kabilah tertentu, ada kabilah-kabilah masing-masing. Nah. Maka dia mengatakan fikumul ghulul, pada kalian, pada kabilah ini ada harta rampasan perang yang dicuri tadi. Fal yubayyani qabilatuka, maka hendaknya kabilah kalian berbayat kepadaku. Sekarang tadi diminta perwakilan, kalau ini kabilah ini khusus semuanya harus berbayat sini. Satu persatu disalami dan kemudian berbayat, bahwasanya tidak ada hulul pada saya, tidak ada hulul pada kami. Sekali lagi fala ziqatiyadu rajulaini aw thalathah biyadihi, maka kemudian lengket tangannya dua orang atau tiga orang ketika berbaiat dengan sang nabi tadi. Maka nabi mengatakan fikumul ghulul, nabi tadi mengatakan pada kalian ini, kalian yang membawa harta rampasan tadi, kalian yang mencuri harta rampasan tadi, artinya diperintahkan untuk dikembalikan. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin min az-zahab, maka datang dengan membawa kepala seperti kepalanya sapi tapi dari emas. Kalau kepala sapi, kalau kepala sapi biasa berapa harganya? Ini kepala sapi dari emas, berapa kilo emas semuanya? Emas semuanya. Masyaallah, harta yang besar, harta yang banyak. Kalau kita yang punya bisa mungkin istilahnya tujuh turunan. Harta yang sangat banyak. Fawada'aha faja'at an-nar fa'akalatha. Maka kemudian diletakkan kepala sapi yang yaitu terbuat dari emas tadi, maka kemudian datang api tadi dan kemudian membakarnya. Sudah lengkap apa harta rampasan perang yang harus dikumpulkan, maka di datanglah api tersebut dan terbakarlah harta rampasan tadi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falam tahilla al-ghanaimu li ahadin qablana." Maka tidak halal harta rampasan perang bagi seorang pun sebelum kita. "Tsumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita ghanimah ketika melihat bahwasanya kita ini adalah kaum yang lemah, ya. Jadi banyak kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat kita ini tidak bisa dibebani syariat sebagaimana ya dibebankan kepada umat-umat yang terdahulu, diberikan keringanan-keringanan. Sangat banyak keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam ini. Maka benar-benar kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat itu sudah ringan, ya. Kok kemudian seseorang merasa berat dan ditinggalkan, sholat berjamaah tidak mau, membayar zakat sulit, ya. Ini syariat sudah ringan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibebankan syariatnya orang-orang Yahudi kepada kita, orang-orang Yahudi yang zaman dahulu ya, yang masih murni syariatnya, dibebankan kepada kita, mungkin kita tidak mau beriman, ya. Karena sangat beratnya, ya. Karena sangat beratnya syariat tadi, membebani diri kita. Maka ini syariat sudah sangat ringan. Jalankan. Yang wajib kita jalankan. Yang sunnah kita juga bersemangat untuk kemudian menjalankannya. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan kita dan ketidakmampuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ghanimah tersebut bagi kita. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan ghanimah memang banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya yaitu untuk mempersiapkan kembali pasukan kaum muslimin. Bayangkan kalau zaman dahulu ketika sudah berperang ke suatu tempat, kalau harus kembali lagi ke Madinah, berapa lama yang harus di perjalanan yang harus ditempuh, bolak-balik untuk kemudian hanya permasalahan misalnya apa akomodasi atau apa namanya logistik, ya, harus kembali dulu seperti itu. Namun ini dihalalkan ghanimah supaya apa, supaya bisa bersiap-siap lagi pasukan tersebut, ya, untuk kemudian melanjutkan pertempuran ke front yang selanjutnya, ke sini terus ke sana, ya. Itu yang terjadi pada zaman-zaman terdahulu, ya, ketika pasukan kaum muslimin menyerang negara wilayah kaum musyrikin, berbulan-bulan lamanya mereka dari satu kota ke kota yang lainnya, yang sini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil ghanimahnya dan kemudian mereka mempersiapkan diri kemudian ke kota yang lainnya, ke kota yang lainnya. Begitulah yang terjadi pada zaman dahulu, ya. Adapun kita, ya, belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melaksanakan al-jihad fi sabilillah, maka paling tidak dia, kita sebagaimana yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lalu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu mendapatkan asy-syahadah, dan juga kita menyiapkan mental kita, maksudnya jihad itu termasuk bagian dari Islam, bisa terjadi sewaktu-waktu, ya. Kalau mental kita tidak siap, ya, maka ketika benar-benar terjadi jihad, takut kita, lemah kita. Namun kalau kita betul-betul siap membaca hadis-hadis yang seperti ini, penting untuk membaca hadis-hadis yang seperti ini untuk mengetahui dengan jelas dan terang bahwasanya jihad termasuk bagian dari Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan apa? Aktsarul ahadits fi sholati wal jihad. Kebanyakan hadis-hadis yang ada itu membahas tentang dua perkara. Sholat, ini banyak dibahas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua al-jihad. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang ini, menunjukkan muslim adalah sesuatu yang penting, ya. Maka bagi kita yang belum diberikan kesempatan untuk berjihad fi sabilillah, mengamalkan amalan ini, paling tidak kita bersiap-siap dengan mengetahui bagaimana sih caranya berjihad, hukum-hukum syar'i dalam amalan ini seperti apa, supaya kita bisa mengamalkan nantinya apabila memang terjadi jihad fi sabilillah dengan cara yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan paling tidak mental kita siap. Oh, ternyata ini bagian dari Islam. Bisa terjadi sewaktu-waktu. Bisa kemudian ada waktunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bahwasanya kita akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini karena pembahasan hadis ini telah kita selesaikan. Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan, kita bahas hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6 dan hadis yang terakhir dari bab ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, as-sadis, hadis yang ke-6. Ana bi Khalid Hakim bin Hizam, dari sahabat Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli itu memiliki pilihan selama belum berpisah. Artinya apa? Kalau misalnya dua orang berjual beli, datang si pembeli ke tempatnya si penjual, kemudian melihat barang yang dia inginkan, menawar, katakanlah mobil atau misalnya HP, motor dan yang lain sebagai, menawar, jadi deal, akad, kemudian yaitu diserahkan uangnya, diserahkan motornya. Setelah itu, apakah kemudian tidak boleh dikembalikan? Masih boleh dikembalikan. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah keduanya. Masih di situ, ya, masih ngobrol atau masih ada yang diperbincangkan, ya, masih ada yang kemudian ditunjukkan, ini kalau mau pakai ini, mau pakai ini begini. Termasuk yaitu kemudahan Islam dan juga yaitu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk membatalkan akad ketika sudah terjadi jual beli seperti itu. Kenapa? Karena ketika melihat barang di tangan orang, bagus ya. Sudah masuk ya? Sudah masuk waktunya? Enggak, sebentar lagi. Kalau melihat barang di tangan orang, bagus ya. Saya pengen punya lah. Datang ke sana, jangan membawa uangnya. Kemudian sudah dibeli, sudah dipegang sendiri, enggak sebagus bayangan ya kayaknya. Dan kayaknya terlalu mahal. Saya membayar 2 juta barangnya seperti ini. Terkadang ada rasa menyesal. Maka ketika sudah membeli tersebut, enggak jadi belilah. Ini terlalu mahal ini. Saya butuh uangnya untuk perkara yang lain, masih ada perkara yang berguna. Maaf, saya tidak jadi membeli. Bagaimana kira-kira hukumnya? Kalau zaman sekarang mungkin karena tidak mengerti tentang syariatnya, kemudian mengatakan enggak bisa, bisa dikembalikan sudah. Akad kita. Padahal sebenarnya syaratnya seperti apa? Masih boleh dikembalikan malam yatafarraqa, sebelum apa? Keduanya berpisah. Kalau sudah keluar dari toko misalnya, kalau zaman sekarang sudah keluar dari toko, ya sudah. Enggak bisa lagi dikembalikan ya, enggak bisa lagi dikembalikan apalagi sudah sampai di rumah. Ya tergantung apa hurufnya lah, atau tergantung kebiasaannya. Yang disebut berpisah itu seperti apa? Apakah keluar dari toko misalnya, ataukah kemudian sudah naik ke kendaraannya dan sudah berpisah dan yang lain sebagainya. Nah, kembali kepada kebiasaan lagi. Ini masih ada lanjutan dari hadis ini, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.